أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون dan dari apa yang kalian panen dari gandum dan lain sebagainya maka disimpan dalam satu wadah, satu tempat, satu gudang karena abqa lahu abhan al-tifat ilih karena lebih bisa terjaga supaya tidak melirik ngambil sehingga habis persediaan cadangan-cadangan illa qalilan mimma ta'kulun kecuali sedikit dari apa yang dibutuhkan oleh kalian untuk makan. Ini penting. Menyimpan itu masa-masa paceklik, hemat masa-masa paceklik itu bukan artinya pelit, tetapi ini adalah iktisad. Terkhusus misalkan keadaan ekonomi lagi susah, misalkan keadaan ekonomi baik lokal maupun luar, moneter susah, lagi perang misalnya, itu nggak boleh boros karena keadaan-keadaan menuntut supaya kita apa tidak boros. Kalau boros ya kasihan masyarakat kaum muslimin yang membutuhkan makanan dan lain sebagainya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu seorang pemimpin ya dituntut harus bisa mengatur itu, terlebih misalkan tingkatannya skala negara, ya kalau negaranya paceklik, kemarau, panennya tidak hasil, maka seorang pemimpin harus bisa mengatur itu. Oleh karena itu, fama hasadtum dari apa yang kalian panen akan disimpan. Simpan ini bukan artinya pelit, bukan. Memang harus diatur seperti itu. Ya, diatur karena masih banyak masyarakat yang masih butuh untuk kelangsungan keesokan harinya. Disimpan pada ladangnya, pada lumbungnya, lumbung padi atau tempatnya. Kecuali memang penting ya diambil, tidak mengapa. Untuk hajat, kebutuhan seperti beras. Kalau zaman sekarang kan beras butuh. Minyak dan lain sebagainya. Illa qalilan mimma ta'kulun ay dabbiru aidan ukulakum fi hadhihi as-sinin al-khasbah. Diatur. Diatur, di manage. Makan kalian, minum kalian. Ya pada musim-musim. Nah, subur ini jangan mentang-mentang subur, jangan mentang-mentang panen, tahu-tahu paceklik. tahu-tahu kemarau, tahu-tahu susah, ya kebingungan nanti, kelabakan, ya jangan, tidak boleh seperti itu. Terlebih itu yang skalanya besar, selevel presiden, raja, sama di rumah, di keluarga juga gitu. Jangan mentang-mentang gajian misalnya, gajian semua habis sehari, tidak diatur uangnya, keuangannya. Maka ini bahaya yang seperti ini. Ya, ya mentang-mentang ada banyak uang sehingga dia seenaknya. Jangan, diatur. Dabbiru aidan ukulakum. Diatur makanan kalian itu diatur. Uang kalian dan lain sebagainya atur. Terutama ketika masa-masa panen. Ya panen kalau para petani. Ya kalau kerja panennya apa? Ya gajian panennya. Itu juga diatur. Waliyakun qalilan, sedikit. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Liyakthur ma tudakhirun ya'adzim nafuh waq'uh. Sehingga kalian bisa menabung, menyimpan, manfaatnya ketika dibutuhkan lebih besar. Bayangkan 7 tahun paceklik. Gimana mikirnya? Kita corona aja 2 tahun lebih. Sudah kebingungan. 2 tahun kebingungan. Ya. 2 tahun saja sudah. Nah, banyak ini, itu dan lain sebagainya. Lebih-lebih 6 7 tahun. Lama sekali 7 tahun itu, bukan waktu yang sebentar. Ini zamannya Nabi Yusuf diuji dengan ujian paceklik, kemarau, tidak bisa panen, ya tidak menghasilkan panen, ya. Mayati min ba'di dzalika sab'un syidad. Kemudian datang setelah itu, setelah 7 tahun panen, 7 tahun masa-masa subur, bagus, banyak persediaan gandum dan lain sebagainya. Setelah 7 tahun, maka datanglah 7 tahun yang susah. Ya, 7 tahun yang susah. Kemarau, panen tidak menghasilkan, paceklik. Ya kulna maqaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Akan menghabisi, memakan seluruh apa yang kalian simpan, walaukan kathir, walaupun banyak. Illa qalil, kecuali sedikit, mimma tuhsinun, ya, dari apa yang kalian simpan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fi yughatsun nas wa fi ya'sirun. Setelah itu, setelah apa berarti? Setelah apa berarti? Hah? Setelah apa? 7 tahun yang paceklik ini. Ada lagi am fi yughatsun nas fi taksarul amsar amtar wasyul taksarul ghalat tazidu ala quwatihim. Ada lagi ujian lagi. Nah, ini penting ujian, cobaan, hati-hati dalam kehidupan, ya, baik ujian dalam maupun dari luar. Dari luar, oh, harga minyak naik, harga ini naik, harga itu naik, semua harga naik. Dari dulu juga ada yang seperti itu, Dari zaman Nabi Yusuf juga udah ada. Dari ini ceritanya. Harga barang naik. Ya. Ada musim ini, musim itu. Fitakthur al-amtar, hujan turun terus. Suyul, banjir. Fitakthur al-ghalat, banyak harga mahal naik. Artinya zaman Nabi Yusuf sudah ada naik harga, harga ini, harga itu. Tazid ala aqwatin. Sembakonya mahal semua. Nah, mahal semua. Summa yati min ba'di dhalika amun fi yughathu an-nas wa fi ya'sirun. Artinya apa? Pelajaran bagi kita di zaman sekarang serba mahal, ini naik, itu naik. Ya, bukan sekarang aja, tapi zaman sebelumnya sudah ada. Amun fi yughathun nas. Yughathun nas ayatihimul ghais wal matar. Jadi setelah 7 tahun subur panen, berikutnya 7 tahun apa? Paceklik. Berikutnya setelah paceklik, setelah gagal panen dan lain sebagainya, ada lagi masa-masa musim hujan, banjir. Dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, wa fihi ya'sirun, juga di masa itu manusia di zamannya Nabi Yusuf ketika itu memeras, zaman-zaman memeras. Maksudnya apa? Memeras susu, kemudian memeras zait, minyak dan lain sebagainya. Nah, keadaan-keadaan seperti ini ya sama, kurang lebih sama, ya. Bahkan kalau mau dibilang parah ya, 7 tahun paceklik. Kalau kita di Indonesia saja mungkin di zaman sekarang ya paling 2 tahun, 3 tahun. Nabi Yusuf 7 tahun, lama, sangat lama. Hatta innam ya'asurun al-hinabunan ziyadah al-aklim. Sampai-sampai mereka memeras anggur-anggur untuk tambahan makanan mereka. Wala'ala istidlal ala wujud hadil amul khasab ma'ana ghair masarrah bifi ru'yan malik. Mungkin bisa jadi pendalilan ini juga ada masa-masa atau musim-musim panen juga. Ma'ana ghair musarrah, tidak, tapi tidak dirinci, tidak jelaskan. Ru'yal malik, pada apa mimpinya raja. Karena mimpinya raja melihat apa? Dua zaman saja, dua masa aja. Tapi di sini ada tambahan. Dan nafai memenak takdir. Karena mereka memahami dari apa? Hal yang terjadi muqaddar bisyabah syidat dengan 7 tahun yang kemarau paceklik susah. Anal amal yariha yazul bi syiddatuha. Wasanya tahun berikutnya, berarti tahun keberapa itu? Ya. Tahun ke-15 berarti, ya kan? 7 tambah 7 14 tahun. Masuk tahun ke-15. Anal amal ladzi yariha yazul bi syiddatuha, hilang ini semua dari paceklik, kesusahan, ujian, cobaan dan lain sebagainya. Berarti masa subur lagi. Wa minal ma'lum annahu la yazulul jadabul mustamir sab'a sinin mutawaliyat illa bi'amin makhsab jiddah. Sudah diketahui yang namanya paceklik, kemarau enggak akan terus sab'a sinin, atau mungkin tidak akan terus menerus 7 tahun kontinu ila bi'amal makhasab jidda, kecuali dengan diselingi apa masa subur juga. Wa illa itu mana yang lain, atau wa illa lamma kana taqdir faidah falamma raja' rasul ila al-malik wal nas akhbaran bi ta'wil yusuf li ru'ya ajibu min dhalik wa farbiya bi wafarihu biha asyad al-farah. Ketika raja rasul ilal malik wan nas, utusan raja kembali kepada raja dan masyarakatnya, akhbarahum bitawil yusuf liru'ya, maka mereka yakni utusan tersebut mengabarkan kepada sang raja dan kepada masyarakatnya manusia ketika itu, akhbarahum bitawil Yusuf, mengabarkan tentang tawilnya Yusuf. Ajibu min dalik, mereka terheran-heran, merasa takjub dengan tawil tersebut. Wa farihu biha asyaddal farah, maka mereka yang manusia ketika itu beserta rajanya sangat senang, bergembira, dengan sangat bergembira dengan keadaan itu. Nah, ya'sirun di sini yahlibun. Kalau yahlibun berarti apa? Halab itu memerah susu. Kalau memerah susu berarti apa? Yang namanya kambing susuan, kalau di sini etawa atau sanen atau yang semisalnya, yang enggak mungkin bisa menyusui kecuali tanpa apa? Rumput makanan. Ya, rumput makanan berarti apa? Masa paceklik, kemarau atau masa subur? Masa subur, berarti setelah 7 tahun subur, kemudian diganti lagi 7 tahun susah, kemarau, paceklik, kesusahan, kemudian setelah itu subur lagi. Nah, itulah kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Katsir dan Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.